Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala bersama saya Ahmad Perdana Indra dan tim Safir Al-Azhar, ada Ustaz Zainal Arifin yang sekarang ini sudah ada di studio. Kita akan coba untuk membahas secara lebih mendalam kajian kita pada surat Al-An'am ayat ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-6 ini merupakan kisah lanjutan atau penegasan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap orang-orang yang kufur terhadap kebenaran dan mendustakan kebenaran itu karena hanya mengharapkan keuntungan pribadi. Di sini di dalam keterangan ayat 6 ini Allah menjelaskan tentang bagaimana kita disadarkan untuk melihat kembali tentang sejarah yang terjadi pada masa dahulu terhadap para penentang kebenaran dan orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarau kam ahlakna min qablihim, bahwa telah ada orang-orang yang diminasakan sebelum kamu akibat kekufuran mereka. Lihatlah apa yang terjadi pada diri Qarun. Iya. Kalau kita kaya sekarang ini, maka dahulu telah ada orang yang sangat konglomerat yang hartanya itu sangat-sangat banyak, yaitu Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, ketika ditanyakan dari mana harta itu datangnya, dia bukan menjawab ini berasal dari Allah, tapi dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini berasal dari karena kemampuanku, karena ilmu pengetahuan yang kumiliki. Akhirnya karena sikap ingkar ini, Allah kemudian menguburkannya di dalam tanah bersama dengan harta dan miliknya. Cobalah perhatikan, kalau kita sekarang ini adalah pejabat yang berkuasa, apakah kita lebih berkuasa daripada Fir'aun yang ada pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam? Begitu berkuasanya Fir'aun sehingga membuat dia lupa diri, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menenggelamkannya di dalam lautan yang sampai sekarang ini masih kita bisa lihat jasadnya, karena memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah akan keberadaan seorang penguasa yang zalim yang akhirnya dihukum dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Apakah kita seorang ilmuwan, apakah kita seorang penguasa yang memiliki jabatan, apakah kita seorang yang kaya, yang konglomerat, yang memiliki harta dan pabrik di mana-mana. Semua itu seharusnya bukan menjadikan kita sombong, akan tapi malah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah satu hal, bahwa seandainya kita tidak sadar dan malah menyombongkan diri, mungkin akan terulang kembali sebagaimana hukuman yang sudah Allah jatuhkan kepada umat terdahulu. Alam yarau kam ahlakna min qablihim, telah kami hancurkan dan binasakan umat-umat yang sebelum kamu akibat kekufuran mereka. Ya, benar sekali Ustaz Perdana. Kalau kita lihat juga bahwa binasa akibat dosa ini, di antara dosa ini kalau kita lihat ayat sebelumnya itu dengan memperolok-olok. Memperolok-olok itu merupakan dosa. Kita menemukan bagaimana kaum Nuh memperolok-olok Nabi Nuh karena Nabi Nuh membuat sampan. Iya. Ngapainlah sampan dibuat di dalam di atas bukit gunung? Iya. Akhirnya diperolok-olok, bukan sekedar dari bentuk kata-kata, tetapi juga dari tingkah dan perilaku. Dibuanglah kotoran, orang buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh tadi sebagai wujud memperolok-olok dalam bentuk aksi. Penuhlah kapal Nabi Nuh dengan kotoran manusia. Suatu ketika ada orang buta, ibu-ibu buta, nenek-nenek tua buta, ingin juga memperolok-olok Nabi Nuh dengan buang air besar di situ. Tergelincir ibu yang buta dan lumpuh tadi, sembuh. Kena matanya sembuh kotoran tadi. Sehingga orang melihat, ya hebat juga sampan Nabi Nuh yang penuh dengan kotoran ini, rupanya memiliki obat. Sehingga orang yang tadi membuang kotoran, ingin memperolok-olok, kembali dampaknya dia yang diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ambillah kotorannya tadi untuk jadi obat, untuk menyembuhkan penyakit apapun di rumahnya. Padahal dia ingin memperolok-olok dalam wujud aksi, tetapi Allah membalas olok-olok mereka. Wallahu khairul mustahziin, dan Allah paling baik dalam membalas olok-olok itu. Jadi di sini pembelajaran bagi kita bahwa manusia akan binasa akibat ulah dan dosa atau olok-olok yang dia lakukan. Pada ayat sebelumnya, dan ini disebutkan manusia akan binasa akibat dosa yang dia lakukan. Iya. Jadi jangan pernah merasa hebat dengan dosa-dosa. Dengan dosa gitu. Jangan pernah merasa bangga dengan dosa-dosa. Itulah merupakan titik kehancuran pada hal yang sebenarnya. Tapi mungkin Ustaz, begini, kalau sekarang kita perhatikan, ternyata di dalam kehidupan masyarakat kita sudah ada sinyal-sinyal terhadap pengagungan dosa itu sendiri. Artinya ketika ada orang yang selingkuh, kemudian itu malah dipapar-paparkan kepada orang. Ketika dia melakukan korupsi, malah dengan bangga dia membusungkan dada atas tindakan yang dilakukannya, begitu. Ya, ini adalah satu bentuk pengagungan dosa yang akan berakibat fatal terhadap di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Karena memang di dalam keterangan ayat akhir Allah mengatakan wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Kalau suatu masyarakat sudah melakukan dosa, bangga dengan dosa mereka, Allah akan menggantikan mereka itu dengan masyarakat lain yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu hal yang harus kita wanti-wanti karena dengan tersebarnya berbagai tindak kejahatan di dalam kehidupan masyarakat, berbagai macam perilaku asusila yang saat sekarang ini sudah merebak di dalam kehidupan masyarakat kita, dan ternyata itu tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah yang secara khusus yang punya kekuasaan untuk meredam itu atau untuk mengatasi itu, ini akan berakibat fatal terhadap negara kita sendiri. Iya, benar sekali Ustaz Perdana. Maka ditemukan dalam sebuah pepatah Arab yang mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in zahaba akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya suatu masyarakat itu akan bertahan apabila menjaga moral dan perilaku bangsa. Apabila akhlak, moral dan tingkah lakunya sudah hilang, maka tunggulah masa kehancuran dari bangsa tersebut. Iya, benar sekali. Kalau ketika seorang itu punya prinsip yang kuat, maka orang lain akan menghormatinya. Iya. Ketika seorang muslim menjalankan prinsip-prinsip agamanya dengan baik, maka dia akan dihormati oleh orang lain. Iya. Ini bisa menjadi satu pesan kepada calon pemimpin kita ini, untuk menjadi calon gubernur kita masa mendatang, bahwa agar tegas di dalam melaksanakan ajaran agama ini. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut untuk membasmi yang namanya perjudian. Jangan merasa pernah ragu-ragu untuk menghapuskan segala macam, memerangi yang namanya narkoba dan sebagainya. Kalau ini dilakukan, insya Allah masyarakat akan hidup dengan baik. Insya Allah hasil itu akan berlimpah luas. Tapi kalau misalnya takut judi nanti diberantas, tidak ada lagi pemasukan, malah bukan membawa kebaikan bagi pemerintahan atau bagi daerah kita ini, akan tapi malah akan menyebabkan masyarakat kita terpuruk ke dalam kemiskinan ekonomi dan keburukan moral. Jadi memang benar bahwa memang hidup ini tidak harus selamanya dengan materi. Iya, benar. Walaupun materi itu adalah sarana untuk menopang kehidupan, tetapi lebih penting lagi bahwa hidup ini juga membutuhkan cahaya-cahaya spiritual, karena sebenarnya kebahagiaan itu terletak pada jiwa-jiwa yang tenteram tadi. Iya, untuk apa berlimpahan materi tetapi jiwa hampa? Kita akan menemukan orang-orang yang kayak manusia hidup tapi sudah kayak mayat dia. Sudah tidak mempunyai motivasi, misi ke depan, bagaimana masa depannya, sudah tak terpikirkannya. Karena dia sudah begitu robot. Kita menemukan manusia-manusia seperti ini banyak di negara-negara berkembang dan hidup dengan serba cepat dan instan. Jadi tidak melihat ada lagi sosok-sosok yang mempunyai nurani, naluri, yang melihat tenggang rasa dengan kiri dan kanan. Jadi sebenarnya orang-orang yang seperti ini tinggal menunggu masa kehancuran, atau kata yang lain, dia sudah mati sebelum dia mati. Dia sudah layak dikuburkan sebelum dia dikuburkan. Iya. Itu menjadi tidak menikmati kehidupan dunia ini ya. Sedangkan sebenarnya kenikmatan hidup itu ya pada saat kita lapar ada makanan, tidak usah berlebihan, sedikit saja. Yang penting ada makanan itu sudah nikmat. Ketika kita perlu kepanasan, kita perlu pakaian, itu sudah sangat nikmat. Jadi sebenarnya kalau kita tinjau-tinjau, hidup ini cukup sederhana, tidak perlu harus terlalu berambisi untuk memenuhi hal-hal. Sudah punya rumah satu, mau rumah tambah lagi, ya kan? Sudah punya istri satu, mau tambah istri lagi. Kalau itu tidak apa-apalah, secara syariat boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, hendaklah kamu itu sebagai seperti seorang musafir. Musafir itu yang hanya sekedar memenuhi kebutuhannya saja, tidak meminta hal-hal yang berlebih. Insya Allah pasti hidup ini akan lebih merasa nyaman. Iya, satu pernyataan yang penting kita lihat dari surah Al-An'am ayat 6 ini, bahwa manusia akan binasa akibat dosa yang dia lakukan. Yeah. Maka disebut di sini contohnya awal alam ya raukam ahlak namin qablihi min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa'a alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dzunubihim. Jadi di sini disebutkan, apakah mereka tidak perhatikan betapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan karena dosa mereka sendiri. Jadi di sini ada gambaran, Ustaz Perdana, ada gambaran tentang hujan dan sungai. Apa maksudnya? Kenapa kok digambarkan dengan hujan dan sungai pada ayat 6 ini, Ustaz? Iya, salah satunya adalah bahwa ini adalah salah satu kenikmatan hidup, dimana kalau hujan turun orang akan merasa berbahagia, ya kan? Bumi itu akan hidup kembali dari kekeringannya. Kemudian sungai-sungai mengalir itu adalah salah satu bentuk kenikmatan lain dari kehidupan. Di mana ada sungai, maka peradaban itu akan berkembang. Kita juga melihat kalau umat manusia, apa, masyarakat terdahulu di tempat mereka akan membangun perkotaan itu di pinggiran-pinggiran sungai. Dan memang kalau di Indonesia sendiri, daerah-daerah yang memiliki kerajaan yang besar itu adalah daerah-daerah yang kerajaan yang berada di dekat-dekat sungai, begitu. Ya, maka menarik sekali pernyataan Syekh Muhammad Syekh Qardhawi yang mengatakan bahwa perang masa depan itu adalah perang memperebutkan air. Di sini disebutkan bahwa langit menurunkan hujan, sungai pasti ada airnya. Ada airnya. Jadi memang air itu adalah sumber kehidupan, Ustaz Perdana ya. Jadi ini merupakan suatu nikmat. Jadi sayangnya nikmat ini bukan dibalas dengan memperbanyak pahala, tetapi dengan melakukan dosa-dosa, baik dengan pengerusakan sungai, penebangan liar, sehingga kita menemukan di Jawa sana sungai sudah tidak bisa menampung airnya ya, Ustaz ya. Sungai Bengawan Solo yang meluap, bukan kalau dulu katanya banjir bandang itu 10 tahun sekali. Ini baru 2 hari sudah banjir bandang lagi. Ini kan merupakan nikmat yang seharusnya disyukuri dengan menjaganya, menjadi musibahnya air yang banyak ini. Bagaimana Ustaz Perdana melihat fenomena alam yang tidak bersahabat ini? Iya, kembali lagi bahwa sebenarnya bukan alam yang tidak bersahabat, akan tetapi manusia sendiri yang membuat alam ini tidak membuat alam tidak bersahabat kepada dirinya. Ketika negara lain sudah sangat memperhatikan kebersihan sungai karena mereka sangat tergantung dengan sungai dan airnya itu, air bersih, ternyata memang masyarakat di Indonesia ini, masyarakat kita malah mengotori sungai. Kalau kita lihat di Jakarta itu, sampah di sungai itu masya Allah, air itu sampai nggak nampak jalannya lagi karena sudah dipenuhi oleh sampah. Kalau kita lihat, jadi, di Mesir itu Ustaz Perdana ya, bagaimana bersih. Sungai Nil itu tidak ada satu sampah pun Ustaz Allah. Ya, padahal itu dari negara Ethiopia sampai ke utara Mesir, gitu panjang sekali lewatnya dan gitu luas, tapi semua masyarakat sepakat bahwa sungai itu bukanlah tempat pembuangan sampah. Iya, benar sekali. Sungai itu adalah sumber kehidupan mereka, terutama untuk air bersih. Inilah yang kurang dipahami oleh masyarakat kita ketika melihat sungai itu bukan sebagai sumber kehidupan, akan tetapi sebagai tempat pembuangan saja. Begitu. Iya, hal-hal seperti ini harus benar-benar kita sadari kembali bahwa ternyata kenyamanan hidup itu tergantung dari sikap dan tindakan serta perilaku kita. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan positif, maka kita akan selalu merasa nyaman di dalam kehidupan ini. Apakah itu kepada orang lain, apakah itu kepada makhluk yang ada di sekitar alam di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi kalau ternyata kita melakukan tindakan sebaliknya, yaitu tindakan negatif, maka inilah yang akan berakibat fatal kepada kita sendiri. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa musibah yang menimpa manusia itu akibat ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita pada hari ini. Marilah sama-sama kita berusaha untuk menjaga alam sekitar kita. Marilah kita berusaha untuk menikmati kehidupan ini dengan tindakan-tindakan positif yang kita lakukan. Marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai tindakan negatif ataupun isu-isu negatif, karena itu hanya akan memperburuk keadaan dan juga akan merugikan kita dan juga masyarakat kita. Mungkin ini saja, kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.